Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَبَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafaralah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asy-syafaat dan kebangkitan serta dikumpulkannya manusia di mahsyar. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hisab dan mizan, ya, mawazin, timbangan, sebagaimana urutan yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala wa ghafaralah, fayuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisab mereka. Ya, setelah dikumpulkan di mahsyar, Allah akan menghisab mereka, yaitu memeriksa amalan-amalan mereka. Wa tunsabul mawazin, dan ditegakkanlah timbangan amalan-amalan perbuatan. Wa tunsyaru dawawin, dan dibentangkan kitab-kitab catatan amalan. Wa tatayyaru shohaiful a'mali ilal aiman wasyama'il, dan lembaran-lembaran catatan amalan berterbangan ke arah kanan dan ke arah kiri. Fa amman utiya kitabau biyamini, maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalannya di sebelah kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, akan diperiksa, akan dihitung amalannya, hisaban yasira, dengan perhitungan, dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya kepada kaumnya dalam keadaan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura. Kelak dia akan mengatakan, akan menyuruh thubura, kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ini surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika mentafsirkan secara ringkas tentang ayat ini, Al-Insyiqaq ayat 7-12. Fa amman utiya sahifat amali biyamini, maka barang siapa yang diberikan lembaran amalan, catatan amalannya dari sebelah kanannya, wa huwal mu'minu bi rabbih, dalam keadaan dia beriman kepada Rabb-nya, fasaufa yuhasabu hisaban sahlan, maka dia kelak akan dihisab, akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yarji'u ila ahlihi fil jannati masruran, dan dia kembali ke surga, ke jannah. Ya, dia kembali ke keluarganya, ke kaumnya, fil jannah, di dalam surga, masruran, dengan gembira ria. Wa amman utiya sahifata a'malihi min wara'i dhahri. Adapun orang yang diberikan lembaran catatan amalannya melalui belakang punggungnya. Para ulama barakallahu fikum mengambil dalil dari ayat ini berkaitan ketika seorang menerima pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau maju ke depan, kemudian mengambil begini, itu dilarang oleh mereka sebagai bentuk tafa'ul, rasa optimis nanti di akhirat, jangan mengambil catatan amalannya dari belakang punggung. Sehingga kalau mengambil, gini aja, jangan malas. Sebagai bentuk tafa'ul, kau optimis nanti pada hari kiamat, maka kita jangan melakukan amalan seperti itu. Semoga nanti dimudahkan untuk mengambil catatan amalannya biyamini, dengan dari sebelah kanannya. Adapun orang yang diberikan lembaran catatan amalannya dari belakang punggungnya, wa huwal kafiru billah, dalam keadaan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yadhu bil halaki wasubur, maka dia akan menyeru dengan kebinasaan dan kecelakaan. Duhai celakanya aku, duhai binasanya aku. Wa yadkhulun nara maqasiyan harruha, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang sangat dahsyat panasnya. Baik, itu penjelasan dari tafsir Muyassar berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq ayat 7-12 yang dibawakan oleh mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hisab, hisab, perhitungan amalan. Al-hisabu lughatan al-adadu, hisab pada secara bahasa adalah hitungan. Mungkin dalam cetakan lain al-addu, cetakan saya ini al-adadu. Hisab secara bahasa apa? Hitungan. Wa syar'an, adapun secara syariat, kata beliau, itla'ullahi ibadahu ala a'malihim. Itla'ullah, Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya atas amalan-amalan mereka. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan hisab, perhitungan amalan ini, thabit, pasti adanya, suatu yang pasti ada, dengan dasar dalil Alkitab, sunnah, dan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, dalil dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kamilah, menjadi tanggung jawab kamilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisabahum, hisab mereka. Perhitungan amalan mereka. Sangat jelas. Thumma inna alaina hisabahum. Adapun dari hadis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, taib, berkaitan dengan ayat Al-Ghasyiyah tadi, ayat yang terakhir 25-26, sebutkan dalam tafsir Muyassar, inna ilaina marji'uhum ba'dal maut, sungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka setelah kematiannya. Thumma inna alaina jaza'ahum ala ma'amilu, kemudian sesungguhnya atas kamilah balasan mereka atas amalan perbuatan mereka, atas apa yang mereka amalkan. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin selanjutnya, dalil dari as-sunnah, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi, berdoa pada sebagian salat beliau. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada sebagian salat beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisaplah aku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, periksalah aku dengan pemeriksaan yang mudah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah istri beliau, Ummul Mukminin, ketika mendengar doa Rasulullah, ucapan Rasulullah dalam salatnya demikian, mengatakan, mal hisabul yasir, apa hisab yang mudah itu wahai Rasulullah? Qala an yanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu. Hisab yang mudah itu seorang hamba melihat pada kitab catatan amalannya, fayatajawazu anhu, kemudian dia dimaafkan atas perbuatan tersebut. Diperlihatkan, dulu kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kaza wa kaza. Jadi mereka mengatakan apa? Benar wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan diberikan catatan amalannya dari taib, diberikan kepadanya kitab catatan amalan kebaikannya. Rawu Ahmad wa qala al-Albaniyu isnaduhu jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Imam Al-Albani mengatakan sanadnya jayyid. Dan Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Mishkatul Masyabih nomor 5562. Jadi dalil dari as-sunnah jelas. Allahumma hasibni hisaban yasira, tentang adanya hisab. Wa ajma'al muslimun ala thubutil hisabi yaumal qiyamah, dan kaum muslimin mereka sepakat atas tetapnya adanya hisab pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Jadi di sini disebutkan tiga dalil dari Alkitab, As-Sunnah, juga ijma', kesepakatan kaum muslimin. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wasifatul hisabi lil mu'minin, dan sifat hisab untuk afwan lil mu'min, untuk seorang mu'min. Tata cara hisab, perhitungan amalan pada seorang mu'min itu bagaimana tata caranya? Annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidhunubihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengannya, dengan si mukmin tersebut. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Ya, kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan itu. Benar. Ya. Hatta idza ra'ah annahu qad halak, hingga tatkala hamba tersebut melihat bahwasanya dia akan binasa dengan dosa-dosanya tadi. Qala Allahu lahu. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku tutupi dosa tersebut atasmu di dunia. Engkau melakukan dosa tersebut, orang lain enggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala dan hamba tersebut yang melakukan dosa. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutupi dosa-dosa tersebut padamu di dunia. Ini barakallahu fikum anjuran untuk menutupi perbuatan dosa apabila terlanjur dilakukan, jangan disebar-sebarkan. Iya. Aib. Iya. Diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa tersebut untukmu pada hari ini. Fayuqta kitabah hasanati, maka diberikan kepadanya, pada hamba tersebut, hamba mukmin tersebut, kitab catatan amalan kebaikannya. Mulia orang yang beriman ketika dihisab, diinterogasi, diperiksa. Wa ammal kufar wal munafikun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bagaimana tata cara mereka dihisab? Fayunada bihim ala ru'usil khalaik. Maka mereka dipanggil di hadapan banyak manusia. Terang-terangan. Mau minta dia apa? Allah menyendiri dengannya. Kemudian diperlihatkan dosa-dosanya. Kamu melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Si mu'min tadi melakukannya. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka dipanggil, diseru di hadapan banyak orang. Haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim. Mereka inilah adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ya, sesembahan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Dipungkar mereka di hadapan banyak orang. Tidak ada kehormatan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih disepakati Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadisnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal hisabu 'amun li jami'in nas illa man istasnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan hisab, perhitungan amal, pemeriksaan amalan, itu umum, berlaku li jami'nas, pada seluruh manusia. Illa man istasnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka. Kecuali orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka. Artinya yang dikecualikan ini tidak mendapatkan hisab, tidak dihisab. Siapakah mereka? Wa hum sab'una alfan min hadhil ummah. Mereka itu adalah 70.000 orang dari umat ini. Keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Ukasyatu bnu Mihsan radhiyallahu an. Di antara mereka adalah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzab. Muttafaqun alaih. Mereka masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tanpa diperiksa terlebih dahulu, tanpa disiksa terlebih dahulu, langsung masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga di antara doa yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita memohon surga, meminta surga, jangan semata-mata berdoa Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu jannah, surga. Jangan semata-mata itu. Tapi diberi tambahan bi ghairi hisab wala sabiqi azab. Tanpa hisab, tanpa didalui azab, langsung masuk. Jangan sampai merasakan neraka sedikit pun. Jangan coba-coba merasakan. Jadi kalau semata-mata minta surga, bisa jadi masuk neraka dulu. Tapi kita juga berdoa semoga dimasukkan dalam golongan tersebut. Bi ghairi hisab wala sabiqi adab. Tanpa hisab, tanpa didalui oleh adab, tanda diadili siksa. Itu anjuran para ulama ketika berdoa meminta jannah. Warwa Ahmadu min hadithi Thauban radhiyallahu anhu marfu'an, dan al-imamu Ahmad meriwayatkan dari hadithnya Thauban radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna ma'akulli wahidin sab'ina alfan, bahwasannya bersama setiap satu orang ada 70,000 lagi. Tadi kan 70,000. Pada masing-masing satu orangnya bersamanya 70,000 orang. 70,000 kali 70,000. 4 miliar 900 juta. Ditambah 70,000 tadi yang aslinya. Jadi 4 miliar 970 ribu. 900 juta 70,000. Qala Ibnu Katsir haditsun sahih wa dzakara lahu syawahida. Atau lahu syawahidu. Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Umar bin Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i mengatakan hadis tadi bersama setiap orang yang 70,000 tadi ada 70,000 orang lagi. Bersama satu orang tadi ada 70,000 orang lagi. Kata beliau hadisun sahih, hadisnya sahih, dan beliau menyebutkan penguat-penguat dari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu alam, disebutkan dalam catatan kaki di sini kalau hadisnya Thauban, lafadznya adalah ma'akulli alfin sabu'una alfan. Bersama setiap 1,000 orang ada 70,000. Bukan setiap satu orang. Disebutkan dalam catatan kaki di sini. Hadisnya Thauban. Adapun hadis yang menyebutkan ma'akulli, anna ma'akulli wahidin sabu'ina alfan, bahwasanya setiap satu orang bersamanya 70,000 orang lagi, ini adalah hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga riwayatnya Imam Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 1057. Al-muhim di sini dipahami bahwasanya di sana ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa awwalu man yuhasabu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, hadhil ummah liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah al-maghdi bainahum qabla al-khalaiq. Muttafaqun alaih. Dan yang pertama kali dihisab adalah umat ini. umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun. Kami adalah umat terakhir. Nah, umat Nabi Muhammad umat yang terakhir, ya, sampai nanti hari kiamat, ya. As-sabiquna yaumal qiyamah. Akan tetapi kami umat yang terdahulu. Al-maqdiu bainahum qabla al-qalaik. Ya, umat yang terdahulu pada hari kiamat nanti yang diputuskan perkara di antara mereka. Sebelum umat-umat yang lainnya. Muttafaqun alaih. Ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW dengan sebab keutamaan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rawab Ibnu Majah an Ibni Abbas dan diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-Qurasyi, marfu'an secara marfu'. Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu al-hadith. Kata Nabi SAW, kami umat yang terakhir, akan tetapi yang pertama kali dihisab, diperiksa nanti pada hari kiamat. Al-hadith. Hadith ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6749. Jadi umat ini yang di hisab terlebih dahulu, diperiksa amalannya terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lainnya. Wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu min huquqillah as-shalah. Dan pertama kali yang dihisab pada seorang hamba dari hak-haknya Allah adalah salat. Menunjukkan apa? Agungnya kedudukan sholat. Sehingga ada sebuah karangan tentang sholat, Ta'dhimu Qadri Sholah, karangan Imam Al-Marwazi seingat saya. Mengagungkan kedudukan sholat. Ini yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak-haknya Allah adalah salat. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi. Jika salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, dan jika amalan salatnya rusak, rusaklah seluruh amalannya. Haknya Allah saja enggak dipenuhi, apalagi haknya hamba-hamba, para hamba. Sehingga para ulama ketika mengistimbat dari sini, mengambil faedah dari sini, mereka dahulu para ahli hadis sebelum menimba ilmu hadis pada seseorang, mereka menginap dulu, melihat dulu kondisi sholatnya bagaimana. Sholatnya bagus. Dia mengambil hadis, mengambil ilmu dari syekh tersebut. Alim tersebut. Duduk. Sholatnya enggak terjaga, sholatnya jelek, tinggalkan. Haknya Allah disia-siakan, apalagi saya yang akan mengambil ilmu darinya. Barakallahu fikum. Rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat. Wa sanadu la ba'sa bihi insyaallah, dan sanadnya tidak mengapa insyaallah. Qalahu Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri yang mengatakan sanadnya tidak mengapa. Diucapkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Juz 1 halaman 246. Wa amalu ma yughdha bainan nas fid dima. Tadi yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak Allah. Dan yang pertama kali dihisab berkaitan dengan urusan manusia adalah perkara darah. Pembunuhan. Wa awwalu ma yuqda bainan nas, dan pertama kali yang diputuskan perkaranya di antara manusia, fid dima, tentang urusan darah, pembunuhan. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima, pertama kali yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat nanti, fid dima, pada urusan darah. Muttafaqun alaih. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi taghlidhu amri dima. Pada hadis tersebut ada faedah kerasnya peringatan tentang urusan darah. Jangan bermudah-mudahan menumpahkan darah. Fa inna awwalu ma yuqdha fi bainan nas yaumal qiyamah, karena perkara darah ini nanti pertama kali yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat. Wa hadza li'idhami amriha, dan ini dikarenakan besarnya urusan darah tersebut. Wa katsiri khatariha, dan bahayanya yang sangat banyak. Kata beliau selanjutnya menjelaskan, walaisa hadzal hadits mukhalifan lil haditsil masyhur fi sunan, dan hadis ini tidaklah menyelisih hadis yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sunan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu salatuhu, pertama kali yang dihisab pada seorang hamba adalah salatnya. Li anna hadzal hadits atsani fi ma bainal abdi wa bainallahi ta'ala, karena pada hadis yang kedua ini, yaitu hadis awalu ma yuhasabu bil abdu salatuhu, awalu ma yuhasabu bil abdu salatuhu, ini adalah perkara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma hadzal hadis fahuwa fi ma bainal ibad, wallahu a'lamu bis-shawab. Adapun hadis ini, hadis awalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamah fid dima, maka itu perkara di antara para hamba, bainal ibad. Di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah SWT. Wallahu a'lamu bis-shawab. Intinya perkara darah, perkara yang tidak ringan, perkara yang bahaya. Sebagaimana dalam pembahasan Al-Jadid, mengapa pembunuhan itu perkara yang sangat banyak, karena disitu akan menimbulkan permusuhan, dendam yang tidak akan henti-hentinya, dan seterusnya. Hingga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pelindung dari perkara kabair, di antara kabair al-qatl, pembunuhan. Allahumma inni a'udzubika minas sarikah wal qatl waz zina wa besar-besar disebutkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari pembunuhan, berzina, mencuri dan sebagainya. Ada yang tanya, ya Abu Hurairah, mengapa berdoa seperti ini? Abu Hurairah mengatakan, siapa yang menjamin kalau kita nanti tidak melakukan yang demikian? Siapa yang menjamin? Masih hidup. Seorang tidak akan barakallahu fikum menjamin dirinya terlepas dari perkara tersebut. Berapa banyak orang yang barakallahu fikum dulu kita kenal baik, ternyata melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Maka tidak ada salahnya untuk kita berdoa kepada Allah, berlindung dari kejelekan-kejelekan tadi, dosa-dosa besar tadi, perkara yang besar, fidima, dan permasalahan darah ini, pembunuhan dan semisalnya, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan juga berlindung dari kejelekan-kejelekan barakallahu fikum yang lainnya. Ini hisab pembahasan tentang hisab. Taib. Selanjutnya kata mu'alif Al-Imam Nukudama rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal mizanu lahu kifatan wal lisan. Dan mizan itu memiliki kifatan, dua daun timbangan, ya, dua piringan timbangan, ya, timbangan secara sederhana, ya, kanan kirinya ada piringan timbangan, daun timbangan. Wal lisan, dan lisan. Ya. Barakallahu fikum. Lisan itu yang di tengah itu. Timbangan gampangannya gini, ini lisannya. Penunjuk timbangan. Artinya bisa diketahui berat dan ringannya. Ya. Misalnya ring berat ke sini, jadi ketahuan dengan ini penunjuknya, ya. Itu lisan. Yuzanu bihi a'malul ibad. Ditimbang padanya amalan-amalan hamba. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal di neraka jahannam. Surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Tapi disebutkan dalam tafsir Muyassar ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Faman kathurat hasanatuhu wa thaqulat biha mawazinu a'malihi indal hisab, maka barang siapa yang banyak kebaikannya dan timbangan amalannya berat dengan amalan kebaikan itu tadi, indal hisab, ketika perhitungan amalan, faulaika humul faizuna bil jannah, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses mendapatkan jannah. Ini hakikat kesuksesan ketika mereka, seorang itu mendapatkan jannah. Wa man thaqallat hasanatuhu, dan barang siapa sedikit amalan-amalan kebaikannya, fil mizan, dalam timbangan, wa rajahat sayyi'atuhu, dan amalan-amalan kejelekannya yang lebih berat, wa a'dhamuha asyirku, dan amalan kejelekan yang paling besar adalah kesyirikan, faulaika humul ladzina khabu wa khasiru anfusahum, maka mereka itulah adalah orang-orang yang sengsara dan merugikan diri mereka sendiri, fi nari jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Itulah orang-orang yang merugikan mereka sendiri karena lebih memilih kekal dalam neraka jahannam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafaralah, kata beliau dalam syarahnya, al-mawazin, timbangan-timbangan. Al-mawazinu jam'u mizan. Al-mawazin jamak, bentuk jamak dari mizan. Mizanun jamaknya mawazin. Wa huwa lughatan ma tuqaddaru bil asya'u khiffatan wa thaqlan. Timbangan secara bahasa adalah sesuatu, ya. Barakallahu fikum. Timbangan secara bahasa, ma tuqaddaru bihi al asya', segala sesuatu yang diukur dengannya, khifatan wa thaqlan, ringan dan beratnya. Itu timbangan, yaitu mengukur, untuk mengukur ringan dan berat timbangan. Ya. Wa syar'an, adapun mizan secara syariat adalah ma yadha'uhu Allahu yaumal qiyamah liwazni a'malil ibad. Adalah alat, sesuatu yang Allah letakkan nanti pada hari kiamat, yang Allah pasang nanti pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Iya. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnatu wa ijma'us salaf. Dan timbangan tersebut ditunjukkan pendalilannya, ya, dalilnya ditunjukkan oleh Alkitab, Sunnah, dan kesepakatan Salafus Saleh. Jadi ada dalilnya, disebutkan dalam Alkitab, Sunnah, dan juga Ijma' Salafus Saleh. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Faman thakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan amalan kebaikannya berat, faulaika humul muflikun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangan amalannya, faulaika alladzina khasiru, maka mereka itulah adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Wa yadh wa nadh al mawazin al qistal yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dalil yang lainnya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa nadh al mawazin al qistal yaumil qiyamah, yaumil qiyamah, dan kami memasang, meletakkan timbangan keadilan, timbangan yang tepat pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Suatu jiwa tidaklah dizalimi sedikit pun. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala hambatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan kebaikan itu seberat biji sawi, ataina biha, kami datangkan balasannya. Kami datangkan, kami berikan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hasibin, yang menghisap amalan mereka, yang menghitung amalan mereka. Ini dalil dari Alkitab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adapun dalil dari as-sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang. Khafifatani 'alal lisan, dua kalimat tersebut ringan diucapkan pada lisan. Tsaqilatani fil mizan, akan tetapi dua kalimat itu sangatlah berat, fil mizan. Ini dalilnya, syahidnya ini. Bukti dari hadis ini adalah pada tsaqilatani fil mizan, dua kalimat tadi sangat berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Maha suci Allah, dan dengan mujinya maha suci Allah yang maha agung. Ringan di lisan, akan tapi masya Allah, kita sering dilakilkan. Mengucapkan dua kalimat yang ringan di lisan ini. Lupa, lalai. Kalau bicara-bicara yang lainnya mudah kita. Dilalaikan bicara yang apa, yang ringan di lisan ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Barakallahu fikum. Sehingga kita saling mengingatkan untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan seperti ini. Apalagi amal ini ditegaskan dalam hadis ini, tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Muttafaqun alaih. Ringan, tapi ternyata realisasinya berat. Banyak terlalaikan pada diri-diri kita. Wa ajma'a salafu ala thubuti dhalik. Dan salafus saleh sepakat atas tetapnya hal tersebut. yaitu tetapnya adanya timbangan nanti pada hari kiamat. Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya barakallahu fikum Allah langsung kafir masuk neraka enggak usah ditimbang. Enggak apa-apa sebenarnya. Allah Maha Adil. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan timbangan ini sebagai bentuk hikmahnya, diantaranya sebagai bentuk keadilan Allah akan diperlihatkan. Hamba itu mengetahui. Iya. Kalau seandainya tidak ada timbangan, Allah Maha tahu, sudah tercatat amalannya. Iya. Tapi sebagai bentuk rahmat Allah dan keadilan Allah kepada hamba-hambanya. Wahuwa mizanun hakikiyun lau kifatan. Dan itu adalah timbangan yang hakiki, benar-benar timbangan. Bukan khayalan. Iya. Benar bentuknya timbangan. Lahu kifatan, timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan, dua piringan timbangan ya. Tahu ya kalau timbangan. Li hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahibil bitaqah. Yang menunjukkan hadis itu barakallahu fikum, yang menunjukkan itu ada timbangan yang hakiki, benar-benar timbangan yang memiliki dua daun timbangan, dua piringan timbangan tadi. Ini adalah hadisnya, berdasarkan hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahibil bitaqah. Ya. Si pemilik kartu. Kartu yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatudau sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin al hadith. Maka diletakkanlah as-sijilat, 99 catatan amalan kejelekan setiap lembarnya itu madal basor, sejauh mata memandang. Amalan kejelekan semua. Iya. Yeah. Diletakkan pada daun timbangan. Wal bitaqah fi kifah. Dan bitaqah kartu. Kartu. Yeah. Yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kifah pada daun timbangan yang lainnya. Yeah, ketika itu hamba tersebut warakallahu merasa putus asa. 99 amalan kejelekan, satu lembarnya sejauh mata memandang, dibagiin satu kartu. Maka Allah Subhanahu wa taala lihatlah nanti ternyata berat bitaqah. Ini nanti akan dibahas dalam kitab tauhid yang menunjukkan keutamaan tauhid la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Majah Ibnu Majah. Majah ini warakallahu fikum disebutkan di Syekh, siapa yang barusan meninggal itu, Al-Atyubi, ya, Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullah, yang baru saja meninggal kemarin, baru-baru saja ya. Ini penulisan yang benar tanpa tak marbutoh, Majah. Karena Majah ini nama ajam. Ibnu Majah ini dari Qazwin. Qazwin itu masuk daerah Iran. Nama ajam maka tidak ada tak marbutoh. Itu penulisan yang tepat. Qala al-Albani, Al-Imam al-Albani mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Hadis bitaqah sanadnya sahih. Ya, 9. Baik, kita selesaikan. Waqtalafal ulama'u hal huwa mizanun wahid aw muta'addidun. Para ulama berbeda pendapat. Apakah timbangan pada hari kiamat nanti itu satu jumlahnya ataukah banyak? Faqala ba'du muta'addidun bihasabil umam awil ifrat awil a'mal. Li'annau lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Wa amma ifradu fil hadith. Fabi'tibaril jins. Sebagian para ulama berpendapat muta'addid. Timbangannya itu banyak. Bihasabil umam, sesuai dengan jumlahnya umat manusia. Umatnya Nabi Muhammad timbangannya sendiri. Umatnya Nabi Isa timbangannya sendiri. Umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam timbangannya sendiri. Nabi Ibrahim sendiri-sendiri. Nabi Musa sendiri. Awil afrod, atau berdasarkan individu. Ya, tiap orang timbangannya sendiri-sendiri. Banyak. Awil amal, atau berdasarkan amalannya. Amalan sholat timbangannya sendiri. Amalan zakat timbangannya sendiri. Amalan birrul walidain timbangannya sendiri. Apa alasan mereka? Li'anna lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Dikarenakan tidak ada penyebutan timbangan dalam Al-Qur'an kecuali dengan bentuk jamak. Ya, seperti dalam ayat tadi, surat Ibrahim Al-Anbiya ayat 57, wa nadul mawazina. Mawazin jamak dari mizan. Iya. Adapun penyebutannya secara tunggal, secara mufrad dalam hadis, maka dilihat dari sudut jenisnya. Jenisnya timbangan. Sebut satu saja. Ya. Seperti hadis tadi apa? Thaqilatani fil mizan. Ya, itu sudah jenisnya timbangan. Maka disebutkan dengan mufrad. Nama berdasarkan dari jenisnya. Wa qala ba'duhum huwa mizanun wahid. Sebagian para ulama mengatakan itu adalah timbangan yang satu. Jumlahnya enggak banyak. Li'ana warada fil hadith mufradan. Dikarenakan datang dalam penyebutan hadis secara mufrad. Di antaranya hadis tadi. Thaqilatani fil mizan. Berat dalam timbangan. Dan sebagai faedah. Wa asrohu min hadha. Tidak disebutkan dalam syarah ya. Dan yang lebih tegas dari. Min hadilah ahadis. Dari hadis-hadis yang ada. Hadithu Anas. Radiyallahu anhu. Inda Tirmidhi. Iya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam isfa' li. Wasanya Anas bin Malik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku syafaat. Qala ana fa'ilun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, insyaallah aku akan melakukannya. Iya. Qala aina atlubuka ya Rasulullah? Qala fatlubuni awwalu ma tatlubuni 'ala sirat. Di mana nanti aku akan mencarimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, carilah aku pertama kali engkau mencari aku ala sirat, di sirat. Yeah. Sirat yang dipancangkan di atas jahannam. Yeah. Situ. Qala fa'ilam alqaka inda sirat. Kata Anas lagi, jika aku tidak menjumpaimu di sirat. Qala fatlubni inda al-haut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah aku di telaga. Ya. Hautnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa'in alqaka indal haut. Anas bin Malik mengatakan lagi, jika aku tidak menjumpaimu di telaga. Qala fatlubni indal mizan. Maka carilah aku di mizan, di timbangan. Fa'inni la ukhti'u akhada hadhi thalathah. Al-mawadi. Dikarenakan aku tidak lepas dari salah satu dari tiga tempat ini. Cari aku di sirat, tidak ada cari aku di haud, tidak ada cari aku di mizan. Kalau mizannya banyak, ya gimana? Iya. Maka ini sangat sharih, sangat jelas. Kalau saya mizan itu satu. Rasulullah mengatakan fil mizan. Ya, di sini disahihkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Al-Muhim. Yeah. Wa amma jam'uhu fil Qur'an fa bi'tibaril mauzun. Yeah. Pendapat yang mengatakan mizannya itu satu berdasarkan penyebutan dalam hadis mengatakan hujahnya lagi. Adapun penyebutannya secara jamak dalam Al-Qur'an, wa nadul mawazin jamak fa bi'tibaril mauzun, maka dilihat dari sudut yang ditimbang. Yang ditimbangkan banyak, maka disebutkan secara jamak. Wa kilal amrayn muhtamalun wallahu a'lam, dan masing-masing dari dua perkara tersebut tadi memiliki kemungkinan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Walladhi yuzanu al-amalu, li zahiril ayah as-sabiqa wal hadits ba'daha. Dan yang ditimbang adalah amalan berdasarkan zahir, apa yang nampak dari ayat yang telah lalu penyebutannya dan hadis yang setelahnya. Ya. Faman tsaqulat mawazinuhu. Ya. Yang ditimbangkan amalannya. Dan hadis juga kalimatani habibatani rahman khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan. Amalannya apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahi al-azim. Ya. Berarti yang ditimbang apa? Amalan. Wakila sahiful amal, sahiful amal li hadisi sahibil bitaqah. Ada yang berpendapat yang ditimbang lembaran-lembaran amalan berdasarkan hadis bitaqah tadi. Sijilat fi kifah wa bitaqah fi kifah. Yeah. Sijilat 99 lembaran catatan amalan dalam satu daun timbangan, bitaqah kartu yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di daun timbangan yang lainnya. Itu menunjukkan lembaran amal yang ditimbang. Wakila al-amil nafsuh. Ada yang berpendapat yang ditimbang pelaku amalan itu sendiri, orangnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, hadisnya Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innau la ya'ti rajulu al-azimu as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallah janahu ba'udah. La yazinu indallah janaha ba'udah. Sungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat seorang yang besar dan gemuk. La yazinu indallah janaha ba'udah. Ya. Barakallahu fikum. Beratnya di sisi Allah tidak melebihi sayapnya nyamuk. Di sisi Allah orang yang gemuk tadi, besar tadi, nanti pada hari kiamat, ya, tidak melebihi beratnya sayap nyamuk. Masya Allah. Waqala, maka beliau kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikra'u, bacalah oleh kalian, yang menunjukkan asalnya ada orang yang besar tapi di sisi Allah nilainya beratnya tidaklah melebihi sayap nyamuk. Fala nukimu lam yaumal qiyamati wazna, muttafaqun alaih. Yes, ini surat Al-Kahfi 105. Maka kami tidak melaksanakan penimbangan kepada mereka pada hari kiamat. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir. Wa jama'a ba'dul ulama baina hadhi nusus. Para ulama mengkompromikan, menjamak, ya, di antara nas-nas yang ada tadi. Ada nas yang ditimbang amalannya, ada nas yang ditimbang lembaran catatan amalannya, ada nas yang ditimbang orangnya. Di antara dalil juga tentang ditimbang orangnya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu manjat daun arak, daun yang apa? Pohon arak yang dipakai untuk siwak ini. Ya, terhempas kemudian kelihatan betis beliau yang kecil. Sebagian mereka ada yang tertawa melihat tersebut, kemudian ada apa kalian tertawa, kata Rasulullah, karena betisnya yang kecil. Wahai Rasulullah, betisnya belum maksud yang kecil. Ya, tersingkap karena tertiup angin tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Itu menunjukkan dalil yang ditimbang orangnya. Tapi sebagian ulama mengkompromikan di antara nas-nas itu tadi. Bi annal jami'a yuzan. Bahwasanya seluruhnya ditimbang. Ini yang sahih. Ya. Karena nasnya jelas. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Yasin al-Adni rahimahullah ta'ala. Ya, semua timbangan, apa semua tadi ditimbang. Ya amalannya ditimbang, ya lembaran catatan amal ditimbang, orangnya pelaku amalan tadi juga ditimbang. Atau komprominya, ya, annal wazna hakikatan lis-sahaif. Bahwasannya penimbangan yang hakiki, yang sebenarnya, adalah pada lembaran-lembaran catatan amal. Itu yang hakikatnya. Wa haitsu anna tazkul wa takhif tazkulu wa takhifu bihasabil a'mal al-maktubah. Yeah. Soral waznu ka'annau lil a'mal. Yeah. Di mana tim taib, di mana lembaran-lembaran catatan amalan tadi berat dan ringan sesuai dengan amalan-amalan yang tercatat pada lembaran tadi. Maka jadilah timbangan itu tadi seolah-olah untuk amalan. Karena timbangan berat tadi, karena apa? Amalnya yang tertulis dalam lembaran tadi. Jadi seolah-olah yang ditimbang amalannya. Wa amma waznu sahibil amal, adapun penimbangan pelaku amalan, fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu. Yang dimaksud dengannya adalah kedudukan dan kehormatan dia. Kedudukan dia sebagai orang melakukan amalan soleh, atau sebaliknya na'udzubillah melakukan amalan-amalan kejelekan. Yeah. Maka seolah-olah yang ditimbang orangnya. Wa hadza jam'un hasanun wallahu alam, kata Syekh, ini adalah pengompromian yang bagus. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, sampai di sini. Semoga bermanfaat pada mizan. Pada pembahasan mizan dan juga pembahasan al-hisab. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Hafidhakumullah.